Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina mabad. Wal mustasna bi khala wa ada wa hasya. Ini sudah paham ya, mustasna dengan goir ya, i'rab goir ya. I'rab goir itu sama seperti i'rab mustasna dengan illa. Kan goir itu mu'rab. Kalau antum katakan ja'al qawmu illa zaidan, zaidan wajib nasab. Nah, ja'al qawmu goiro zaidin. Ya. Ma ja'a al qawmu illa zaidun atau illa zaidan. Ya. Boleh arjah alal itba badal. Ya, zaidan juga boleh. Nah, berarti juga maqama al qawmu goiro atau goiro zaidin. Maja'a illa zaidun gitu. Maja'a goiru zaidin. Nah, begitu. Itu i'rab dari goir. Nah, sekarang khola ada hasya. Ya yajuz jarruhu wa nasbuhu. Nah, mustasna. Nah, adapun kalau mustasna dengan goir selalu majrur, ya. Mudhofun ilaih. Nah, sekarang yang mustasna dengan khola ada hasya boleh dijarkan sebagai mudhofun ilaih. Wa nasbuhu boleh dinasabkan sebagai maf'ulun bih. Wa nasbuhu biha. Nahu qamal qawmu khala zaidan. Ya. Boleh juga khala zaidin. Ada zaidan, ada zaidin. Hasha zaidan, hasha zaidin. Fa in jararta, kalau antum jarkan mustasna dengan khala ada hasha itu, fahiya hurufu jarrin. Maka khala ada hasya itu adalah huruf-huruf jar. Wa in nasabta fahiya af'alun. Nah, kalau antum nasabkan mustasnanya berarti khala ada hasya adalah fi'il-fi'il. Illa anna sibawaihi lam yasma' fil mustasna bihasya illa al-jarra. Ya. Namun sibawai tidaklah mendengar pada mustasna dengan hasya kecuali jar. Ya, hasya zaidin. Wa tattasilu ma bi ada wa khala, bukan dengan hasya. Dan ma masdariyah itu bersambung dengan, bisa bersambung dengan ada dan khala. Kalau bersambung dengan ada dan khala, misalnya antum katakan qamal qaumu ma khala ma ada fata'ayyanu an-nasbu, maka wajib nasab. Karena ma masdariyah enggak mungkin masuk kecuali kepada fi'il. Enggak boleh qamal qawmu ma'ada zaidin, itu khata' kabir itu. Ya. Wala tattasilu bihasya, dan ma masdariyah ini enggak bisa juga masuk ke hasya. Makanya kata Sibawai, ya, mustasna hasya itu selalu jar. Taqulu qamal qawmu ma'ada zaidan. Qala labid ala kullu syai'in ma khalallaha batilu wa kullu na'imin la mahala zaidu. Nah, syahidnya di sini ala kullu syai, ketahuilah segala sesuatu ma khalallaha batilu, selain Allah itu adalah batil. Ya, batil khabar dari mubtada. Ya, lafaz jalalah i'rabnya sebagai apa? Mustasna mansub wujuban ala annahu maf'ulun bih. Manya ma masdariyah, khala berarti fi'il. Ya, gitu ya. Nah, ini katanya khala apa khala ya, taib. Yang enggak ada hasya ya. Qala asy-syarih. Kata asy-syarih di sini saya yang baca aja biar cepat. Wa qawluhu majrurun wa yajuz jarruhu wa nasbuhu biha. Mustasna dengan khala ada hasya boleh nasab, boleh jar. Ya, kalau jar berarti khala ada hasya huruf. Ya. Tapi kalau nasab berarti khala dan ada fi'il. Tapi kalau masuk ma masdariyah berarti khala ada wa fi'il. Ai annal mustasna bi hadhil kalimati as-salasi lahu hukman. Maksudnya apa? Mustasna dengan tiga kalimat ini khala ada hasya itu memiliki dua hukum. Ahaduhuma an-nasbu wa dzalika 'ala taqdiriha af'alan. Ya, yang pertama nasab, yaitu takdirnya berarti tiga ini fi'il. Asani al-jar wa dzalika ala taqdiriha harfa jarrin. Ya. Harfa jarrin. Nah, berarti takdirnya tiga, ya, huruf ini tiga ini adalah huruf-huruf jar. Wa inna makana lahu hukmani, dia punya dua hukum, kenapa? Li anna hadhil kalimati mutaraddidatun bainal fi'liyati wal harfiyati kama taqaddama. Karena kalimat-kalimat ini khala ada hasya ini. Ya. Dia bolak-balik aja antara status fi'ilnya dan hurufnya. Fataqulu fi nahwi qama al-qaumu khala Zaidan bin nasbi, maka khala di situlah fi'lul istisna'in. Wa fa'iluhu mustatirun fihi wujuban taqdiruhu huwa. Wa mislu ma taqaddama fi laisa. Dan Zaidan berarti mustasna mansubun ala annahu maf'ulun bih. Ya. Wa fi nahwi khala Zaidin bil jar, ya. Maka khala berarti harfu jarrin, Zaidin majrurun bi khala. Wa kadza taqulu fil baqi. Demikian pula antum katakan pada yang sisanya. Ya illa anna sibawi lam yasma fil mustasna bi khala illa al jarra. Ya, namun sibawi enggak mendengar mustasna dengan bi hasya kecuali dengan jar. Lidzalika, oleh karena itu, ya, iltazama harfiyataha. Oleh karena itu si Bawai beliau mengharuskan, mewajibkan, ya, status kehurufan dari si hasya. Wa aujaba al-jarra, dan beliau mewajibkan jar mustasna dengan hasya. Lakinna ghairahu, namun selain si Bawai ada orang lain, ulama yang lain, qad sami'a an-nasba, ya, itu juga mendengar mustasna dengan hasya itu nasab, ya, nasba biha wa huwa ashahihu. Ini yang benar kata Asy'ari. Nah, ini ada kaidah nih. Wa man hafidha hujjatun ala man lam yahfad. Yang menghafal adalah hujah bagi yang tidak menghafal. Yang tahu adalah hujah bagi yang tidak tahu. Wa min syawahidihi qaulu syairi. Di antara syawahidnya adalah ucapan penyair, hasya mustasna dengan hasya adalah mansub, ya, hasya quraisyan fa inna allaha faddalahum alal barriyati bil islami waddini. Syahidnya mana? Quraisyan, ya, mustasna, ya, ala nahu maf'ulun bih, mustasna mansub. Nah, berarti kita katakan hasya, apa irobnya ini hasya? Fi'il. Fi'lul istisna'in. Mana fa'ilnya? Mustatir fihi wujuban takdiruhu huwa. Ah, berarti Quraisyan, apa irobnya Quraisyan? Mustasna mansubun ala annahu maf'ulun bi. Baik. Selain Quraisy, maka Allah memberikan karunia kepada mereka. Kalau Quraisy, Allah memberikan karunia kepada mereka alal bariyati, di atas makhluk yang lain. Bil Islam, karena karunianya itu dengan Islam. Wadi, dan agama ini. Orang-orang Quraisy yang masuk Islam, ya, sebelum Fathul Mekah mereka dari kalangan muhajirin. Mereka yang pertama Allah sebutkan wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Ya. Baik. Wa qawluhu tattasilu ma ba'da bi ada wa khala. Berarti di sini ma bisa masuk juga ke hasya, ya. Kan itu kan penuturan Al-Hattabi ini berdasarkan asumsi Sibawaih. Nah, ternyata ada yang dengar, ya. Ada yang dengar mustasna dengan hasya mansub. Berarti ma boleh juga dong masuk ke hasya. Bisa enggak? Bisa. Mamas dari, ya. Kalau dari sini bisa. Ya. Baik. Nah, kalau masuk maka ada dan khala, ya, Bu. Ta'ayyan an-nasbu. Wajib nasab. Jelaslah nasab. Ai anna mahala jawazil amrain an-nasbi wal jarri fil mustasna bi hadhil kalimati ma lam tataqaddam ma al-masdariyah. Itu mahal tempat bolehnya dua hal ini, nasab dan jar pada mustasna dengan kalimat-kalimat ini, selama tidak didahului oleh ma masdariyah. Fa in taqaddamat, namun kalau ma masdariyah mendahului fi'il tiga ini, ya, khala ada hasa ini, wajibat nasbul mustasna. Wajib menasabkan mustasna. Li'anna ma hadihi la tadkhulu illa ala al-af'ali. Karena ma ini, ma masdariyah ini, dia enggaklah masuk kecuali kepada fi'il-fi'il. Nahu qamal qawmu ma khala zaidan wa ma ada zaidan. Ya. Fama masdariyatun khala fi'il istisna'in wa fa'ilu mustatirun fihi wujuban taqdiru huwa zaidan mustasna mansubun ala annahu maf'ulun bih. Wal masdarul mu'awwalu minal fi'li al masbuki bima mansubun ala al-hal. Ay mujawizina zaidan. Ya, masdar yang ditakwil dari fi'il dan yang masbuk. Masbuk yang dari fi'il dan yang dilebur. Al-masbuk di sini yang dilebur. Yang dilebur dengan ma itu mansub sebagai hal. Ya. Sebagai hal. Maka dikatakan maqamal qaumu ma khala zaidan. Ma ada zaidan. Ya, berarti gimana? Qamal qaumu, suatu kaum berdiri mujawizina zaidan. Ya, yang mereka melewati si Zaid. Artinya mengecualikan si Zaid. Ya, kan sama aja artinya. Dalam keadaan mereka mengecualikan si Zaid. Nah. Mujawizin. Berarti mujawizin hal. Zaidan berarti i'rabnya apa? Maf'ulun bih dari mujawizin. Nah, dia hal, kan sifat. Jamak mudzakkar salim ya. Nah, mansub bil ya. Nah, dia karena dia sighahnya isim jamak mudzakkar salim sifat beramal amal fi'il. Zaidan berarti maf'ulun bih. Aw ala dzarfiyah atau ala dzarfiyah. Ala taqdiri mudhaf berarti gimana? Qamal qaumu waqta mujawazatihim zaidan dzarfi. Kaum berdiri di saat waktu mereka melewati atau mengecualikan si Zaid. Wa mithluhu sama semisal itu juga ma ada zaidan. Wa la tattasilu ma hadhihi bihasya. Ya. Dan tidak apa ma masdari ini tidak bersambung dengan hasya. Illa nadiron, kecuali nadir. Apa nadir? Jarang. Kaqaulil akhtal ra'aitun nasa ma hasya quraishan fa inna nahnu afdaluhum fi'alan. Kita telah melihat manusia selain Quraisy, maka kami lebih utama perbuatan daripada mereka. Kalau Quraisy baru yang paling afdal. Wa amma khabaru kana wa akhwatiha. Nah, mansubat yang lain, khabar kana wa akhwatiha. Wa khabar huruf musyabbah bilaisa. Khabar huruf musyabbah dengan laisa, khabarnya ma, mama yang musyabbah dengan laisa. Wa khabaru af'al muqarabah. Khabar af'al muqarabah yang berupa fi'il mudhari. Wasmu inna wa akhwatiha, isim inna. Wasmu la allati lina fil jinsi fataqaddamal kalamu 'alaiha fil marfu'at. Itu sudah berlalu pembahasannya di bab marfu'at. Wa amma tawabi fa sayatil kalamu 'alaiha insyaallah. Tawabi ya. Ataf ya, kemudian badal, taukid ya, dan sifat itu ya, insyaallah akan datang pembahasannya. Sayatil kalam. Nah. Babul mahfudati minal asma. Nah, ini sekarang isim-isim mahfudat majrurat. Nah, kalau udah masuk bab mahfudat ini berarti ini indikasi ini udah pembahasan-pembahasan akhir. Ya. Walaupun nanti ada yang lain ya, ada bab waqaf, ya, bab adat, bab ta'ajub, ya. Bab tanazu. Ya. Yang tidak disebutkan di Al-Jurumiyah. Bab al-asma' allati ta'mal amal fi'il. Nah. Tapi ini udah indikasi, ini berarti perjalanan kitab sudah lebih dari setengah. Ya, udah sejauh ini kita ya. Apa mujahid? Iya. Ngerti enggak? Baik. Babul makhudat minal asma. Al makhudat salah satun, tiga aja. Nah, sebenarnya yang kuat itu dua ya. Dua. Al makhudat itu salah satun, makhudun bil harf. Dia makhud dengan harf huruf jar, wa makhudun bil idafah. Dengan idafah. Ya, jadi amilnya idafah wa tabi'un lil makhud. Nah, ya, tabi ini Allah alam ya. Kalau saya sih condongnya dua. Itu yang paling banyak disebutkan. Baik, wa qawluhu minal asma hadzal qaidu. Ah, ini adalah qaid, pengikat, pensyarat. Libayanil waqi, ya, untuk menjelaskan yang waqi di sini. Ya, yang terjadinya ya, isim-isim di sini. La lil ihtiraz. Bukan untuk pengecualian. Id la yakhfadu ilal asma'a. Karena ya enggak ada yang mengkhafat kecuali isim-isim. Jadi ya yang namanya makhfudat itu enggak ada kecuali isim, enggak ada fi'il. Ya. Makanya ini libayanil waqi. Bukan bukan bayan al-ihtiras pengecualian. Realitanya ya memang waqi'nya memang kejadiannya makhfudat itu ya pada isim-isim. Ya. Taib. Ini salah satu ay alal masyhuri. Ini berdasarkan pendapat yang masyhur. Ya, yang masyhur itu berarti nambah tabi' lil makhfud ya. Wa qawlu makhfud bil harf hadza huwal aslu. Ini yang asalnya ini. Ya, dengan huruf-huruf jar. Wa li hadza qaddamahu, oleh karena itu musannif mendahulukannya. Wa qawlu wa makhfudun bil idafah. Ai bisababiha la biha. Nah, ini kata Asy'ariyah, ini khilaf para ulama ya. Ada yang mengatakan idofah itu amilnya. Ya, ada yang mengatakan amilnya mudof. Ada yang mengatakan amil idofah. Nah, kalau kata Asy'ariyah di sini itu sebabnya bukan biha, bukan amilnya adalah idofah. Ya. Nah, perhatikan kata Asy'ariyah di sini beliau menguatkan li anna sahiha, karena pendapat yang benar. Annal amila fil mudafi ilaih huwal mudafu. Amil dari mudafun ilaih adalah mudaf itu sendiri. Wa hadza madzhabul musannifi kama sayati. Ini madzhab musannif. Misalnya saya katakan begini, hadza gulamu zaidin. Mana amil zaid? Berarti kalau pendapat ini berarti mana? Mudaf. Si gulam. Hadza gulamu zaidin. Ra'aitu gulama zaidin. Berarti amil dari si zaid gulam. Ya. Ya. Pendapat lain mana tak? Ah, idofah. Ah, idofah. Wa tabi'un lil mahfud. Nah, tabi' ni ai ala qawli man yaqulu inna al-amila fihi hiya at-tabi'iyatu. Ini berdasarkan pendapat yang menyatakan bahwa amil ini itu adalah tabi'iyah. Loh, makanya saya katakan tadi demikian yang roji yang dua ya. Mana kata Asy'ari wa huwa dhaifun. Nah, ini pendapat yang lemah. Ya. Misal saya katakan begini. Marartu bi Zaidin al-Fadili. Al-Fadili. Nah, kalau kata pendapat al-muallif di sini berarti amil dari al-Fadili tabaiyah, yaitu naat sifat, ya. Nah, tapi kalau menurut pendapat yang paling sahih, enggak. Cuman dua aja. Majrurnya si itu enggak. Si apa namanya? Si Al-Fadili ya majrurnya ya amil dari si Al-Fadili ya amil dari man'utnya. Si kan tadi apa? Zaidin ya. Martu bi Zaidin. Ya berarti huruf ba juga. Huruf jar, huruf. Ngerti enggak? Paham ya? Wal asahhu. Nah, yang paling sahih annal amila fi tabi huwal amilu fil matbu'. Bahwa amil pada tabi ya amil itu sendiri pada yang matbu'. Marartu bi Zaidin al-Karimi, maka amil dari al-Karimi ya amil dari si Zaid. Itu huruf ba. Fi ghairil badal, bukan pada selain badal. Ya. Fayarji'u al-jarru fit-tabi' ilal jarri bil harfi aw bil idafah. Maka jarnya itu kembali kepada tabi', ya. Pada jar yang pada tabi' itu kembali kepada jar dengan huruf atau idafah. Ya. Misalkan saya katakan begini. Ya, ra'aitu gulama Zaidin al-Karimi. Ya. Berarti mana amil jari al-Karimi? Mudhof. Nah, sebagaimana amil mudhof itu juga amil dari si Zaid. Nah. Wa amal badalu, adapun badal. Ya. Nah, ini pada selain badal makai kata beliau. Jadi taukid amilnya ya amil dari muakkad. Na'at yang majrur amilnya amil dari man'ut yang majrur. Ya. Baik. Ataf begitu juga. Maratu bi Zaidin wa Amrin. Ya amil dari Amrin ya amil dari si Zaid. Nah, kecuali badal. Wa amal badalu fal amilu fihi mahdhufun. Kalau badal amilnya mahdhuf. Nahu hadza li Zaidin akhika. Perhatikan akhika in a'rabtahu badalan. Akhika kalau antum i'rab sebagai badal kana majruran, berarti akhika itu majrur. Mana amilnya? Ya, bukan amil huruf lam yang ada di sisi zaid. Bukan. Berarti dia majruran dengan amil mana? Bila min mahdhufatin. Takdirnya apa? Hada li Zaidin wali akhika. Paham gak sih? Ini kalau antum i'rab sebagai badal. Memangnya boleh i'rab selain badal apa lagi? Boleh ataf bayan ini. Hada li Zaidin akhika. Baru kalau antum i'rab ataf bayan ya amilnya amil si Zaid lam. Nah. Baik, barakallahu fiik. Enggak beda, nanti dibedain. Makanya beda. Ntar ada di sini perbedaan ataf bayan dan badal. Nah, yang menyamakan kurang tepat, keliru. Ya. Keliru disamakan antara ataf bayan dan badal. Nanti di sini ada pembahasan ini, pembahasan ataf pembahasan badal. Nah. Qala wal mahfudu jam berapa sekarang? Zuhur jam berapa? 11.55. Habis zuhur kita qaid fikih bentar sambil nunggu Ustaz Yusuf. Ya. Habis asar sama Ustaz Yusuf sampai asar, habis asar murojaah ya. Murojaah mutamimah. Itu durro. Mantap. Tadi pagi dars enggak Ustaz Abdul Rahman? Nah. Mantap. Enak enggak amat? Nah, enak. Ya. Jangan anggap dars itu beban. Ya, nikmat. Suatu saat antum akan merindukan momen-momen ya. Capeknya dars. Dari enggak berhenti-berhenti rinduan sebentar itu. Ya. Enggak di dunia, enggak di akhirat. Di akhirat rindu, orang kafir rindu. Rabbana ya, farji'na na'mal sholihan inna mukinun. Orang kafir aja kembalikan kami ke dunia. Kami ingin beramal lagi. Ini. Halaqatul ilm. Ini nih. Halaqatul dzikr. Ini dia nih. Ya. Raudatul jannah. Taman-taman surga. Ya. Fal mahfud bil harf. Ah, sekarang isim-isim yang mahfud dengan huruf huwa ma yukhfadu bi min wa ila wa an wa ala wa fi wal ba wal lam wal kaf wa hatta ni namba. Wal waw wa ta wa qasam. Wa tai wa rubba ta qasam. Wa rubba wa mud wa mundu. Nah, kalau rubba maka majrurnya pasti nakirah. Fasabatul ula tajurru adh-dhahira wal mudmara. Tujuh yang pertama, min ila an ala fi ba lam kaf hatta, itu memajrurkan isim dhahir dan isim madmur. Isim mudmar, domir. Ya. Minka domir, wa min nuhun dhahir. Ilallahi dhahir marji'ukum. Ya. Enggak, ilallahi aja, bukan marji'ukum. Ilaihi domir marji'ukum jami'ah. Latarkabunna tabaqan an tabaqan. Tabaq zahir. Radiyallahu anhum domir. Waradu anhu domir. Alaiha ha domir. Wa alal fulki zahir. Tuhmalu. Fil ardi ayatun wa fiha ma tashtahi al anfus. Fil ardi zahir wa fiha domir. Aminu billah zahir. Aminu bihi domir. Lillahi zahir ma fis samawati. Lahu domir. Baik, itu tujuh yang pertama memajrurkan isim zahir dan isim domir. Asabatul akhirah, tujuh yang sisa yang akhir, takhtassu bidzahir, hanya masuk ke fi, ke isim-isim zahir. Wala tadkhulu alal mudmari, enggak masuk ke domir. Ya. Faminha ma la yakhtassu bidzahir bi'aini. Ya, yaitu yang khusus pada isim zahir dengan zatnya. Wa huwa al-kaf wa hatta wal waw. Ya. Coba lihat. Wardatan kaddihan. Ya. Menjadi mawar seperti dihan, mayang. Lihat kaddihan. Anta ka asad. Enggak mungkin anta kakak. Kamu seperti kamu. Anta kakak. Kakak mana nih? Kakak Sleng. Temennya Bim Bim. Apa kakak temennya Ronaldinho? Ya. Ya. Zaidun kal asad. Wala tadkhulu ala domir. Enggak masuk ke domir. Illa fi darurati syair, kecuali pada darurat syair. Ya. Hatta matla'il fajar. Lihat, hatta masuk ke isim zahir matla'. Enggak, hatta enggak bisa. Hatta hu enggak bisa. Ya. Wa qaulihim akaltu samaka hatta ra'siha. Ra'si itu kan isim zahir. Bil jar. Wallahi. Warahmani itu kosam dengan isim zahir. Bukan dengan wa. Waka. Demi engkau ya Allah. Waka. Wa minha diantara ma yakhtasu bi lafaz jalalah. Qasam ini yang khusus untuk lafaz jalalah. Ya. Billah. Ya, kalau yang waw dan ta boleh pakai rabbi wa rabbil ka'bah. Ha. Namun kalau pakai ba enggak, mesti billah. Wa rubba wa rabbi mudafan lil ka'bah. Yang diidofahkan pada ka'bah. Ya. Wa rabbil ka'bah. Ya. Aulia il mutakallim. Ya. Atau ya mutakallim. Wa huwa atta. Nahu taullahi. Ya, tarabbil Ka'bah. Demi Allah, demi Rabb Ka'bah. Atau ya mutakalim gini, tarabbi demi Rabbku. Wa nadara jarang. Ya. Ar-Rahman pakai sumpahnya itu pakai ta. Tarahmani wa tahiyyatika. Ya, itu jarang. Oh, banyak halamannya dapat langsung. Hah? Tuh. 4, 5, 6. 7 halaman langsung. matanya doang ini. Nah, ini kayaknya bisa selesai juga nih Ramadan nih. Ya. Hah? Kita hajar lah. Kan kalau udah selesai manzuma fikih berarti 3 pelajaran ini semua. Ya. Kumpul 3 jam. Hah? Kumpul 3 jam. Ya apa-apa. Ngobrol, ngobrol. Ngobrol emangnya kenal pot. Ngobrol. Wa minha ma yahtassu biz zaman. Ya, ada yang khusus dengan zaman munzu mut. Kalau artinya mundu itu mut itu sejak. Nah, ra'aituhu mundu namanya sejak, berarti bahasa kita aja saya enggak pernah melihat engkau sejak kemarin, gitu kan zaman kan? Enggak mungkin saya tidak melihat engkau sejak istriku. Apa coba? Namanya aja sejak kan pasti ke zaman kan? Ya, saya enggak pernah melihat Herlin. Ya. Sejak tahun lalu. Nah. Gitu. Sejak dia menikah lagi. Hah? Saya dekat dengan zaman. Apa? Sejak dia menikah lagi. Ya kan dia menikah lagi itu zaman. Zaman di waktu dia menikah lagi. Oh, zaman. Iya. Ya, mundu yaumil juma, mut yaumi yaumain. Wa minha ma yahtassu bin nakirat ghaliban, dan ada yang khusus untuk nakirah umumnya itu rubbah. Rubbah shaimin, rubbah rajulin fiddar. Ya. Wa qad tadkhulu terkadang rubbah ini masuk ala dhamirin ghaibin. Pada dhamir ghaib mulazimin lil ifrat yang dia menyertai mufrad wa tadzkir dan muzakkar. Wa tafsir dan penjelas bitamyizin dengan tamyiz ba'dahu yang setelahnya mutabiqin lil makna yang sesuai dengan makna. Nah, qawlihi rubbahu fityatan. Rubbahu fityatan. Fityatan itu tamyiz. Rubbahu, rubbah harfu jar. Taqlil, betapa sedikit gitu. Alha domir fi mahali jarrin. Nah. Taib, kita baca. Syarahnya. Fal mahfud bil harf ila akhir huruful khafdi katsiratun. Huruf khafd itu banyak. Zakara musannifu minha ha huna 14 harfan. Musannif di sini menyebutkan di sini ada 14 huruf. Walam yata'arrad lidzikri ma'aniha, namun beliau tidak menyinggung penyebutan makna-maknanya. Nahnu dan kami, kata pensyarah, bi'aunillah dengan mengharapkan pertolongan Allah, nadzkuru laka ba'da ma'aniha al-mashhurati, kami akan sebutkan untuk Anda beberapa maknanya yang masyhur ala sabilil faedah, tentunya supaya supaya ada faedahnya di sini. Fa awwaluha min bikasril mim, min bukan man, wa hiya ummu hurufil khafd, ini induk dari huruf khafd. Walihada quddimat, oleh karena itu dia didahulukan fi dzikr dalam penyebutan. Wa ta'ti li ma'anin katsiratin, dia datang untuk makna yang banyak. Minha di antaranya, ini yang paling terkenal, ibtida'ul ghayah fi zaman qalilan aw fi ghairihi katsiran. Ya, dimulainya goyah tujuan dalam zaman. Dan pada ini qalilan ya jarang, dan pada selainnya banyak. Fal awal dimulainya zaman. Ya. Lihat dimulainya zaman. Bisa juga dimulainya makan. Ibtida'ul goyah makan. Kalau zaman ya min awwali yaumin. Ya, dari awal hari. Ya. Ya, min yaumi sabti. Darastu adrusul lughata al-arabiyyah min yaumil ahad ila yaumil ahad. Dari hari Ahad sampai hari ya, misalkan min yaumi sabat ila yaumil jumu'ah. Ya. Tiap hari dong. Dari Sabtu sampai hari Jumat, tiap hari berarti, ya kan? Nah. Baik. Wasani yang kedua, wa fi ghairihi. Ghairihi berarti bukan zaman, apa? Makan. Ibtida'ul ghayah fil makan. Kalau ghairihi. Ya. Namun beliau enggak nyebutin. Ya paham sendirilah. Kalau ghairil makan ya ghairil zaman berarti ya makan. Ya. Nahu minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjid Al-Haram. Ini ibtida'ul ghoyahnya. Ya, awal ghoyahnya. Wa nahu min Sulaiman. Ini dari Sulaiman. Wa hiya tajurru adh-dhahira wal mudmara. Dan min ini menjerkan isim dhahir isim mudmar. Fa dhahiru kal amsilati al mutaqaddimah, ini seperti contoh, wal mudmar nahu faman syariba minhu. Fa laisa minni. Syahidnya mana? Minhu dan min. Ya. Waqad jama'a waqad jumi'a, keduanya digabungkan fi qaulihi ta'ala wa minka wa minnu kaf dhamir nuh zahir. As-sani ila walaha ma'anin, dia juga memiliki berbagai makna. Minha intihaul ghayah. Cukup ya, sudah azan kayaknya. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Shadu la ilaha illa anta. Astaghfiruka.